Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu dah salamah tasliman kathira, amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang huruf al-jar, huruf-huruf jar. Sudah kita ambil dua bait. Haka huruf al-jar wahya min ila hatta khala hasha dafi'an ala mudmundu rubban la mukaywabun wata wal kafu wal ba wa la alla wa mata. Haka huruf al-jar, inilah ataupun ambillah huruf al-jar, huruf-huruf jar yaitu min ila hatta khala hasha ada fi an ala mud mundu rubba al-lam kai waw wata wal kaf wal ba wal alla wa mata. Beliau di sini menyebutkan 20 huruf jar. Ya, 20 huruf jar. Sudah kita lewatkan mengapa beliau menyebutkan atau memulai dengan apa? Min. Kenapa? Karena min adalah huruf jar yang paling kuat. Dia bisa masuk ke isim yang tidak bisa dimasuki oleh huruf-huruf jar yang lainnya. Seperti apa? Min indik. Ya. Min indik. Kemudian sudah kita ambil pembahasan tentang kai. Bahwasanya kai datang sebagai huruf jar di berapa tempat? Di tiga tempat. Di tiga tempat. Yang pertama ketika dia masuk kepada ma al-istifhamiyah. Kaimah. Yang kedua ketika dia masuk kemana? Masuk kepada fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an mudmarah wujuban, ya. Jitu kai ukrima zaidan. Ini sedikit yang seperti ini. Seringnya semisal jitu kai ukrima zaidan adalah dengan menjadikan kai sebagai apa? Harfu masdarin dan menakdirkan lam sebelumnya. Adapun kalau menjadikan kai sebagai huruf jar kemudian dinasabkan ukrima dengan an mudmarah wujuban, maka ini jarang. Berarti beliau membawa kepada salah satu dari dua sisi yang paling apa? Sedikitnya. Kemudian yang ketiga, ketika kai masuk ke ma'al masdariyah. Idza anta lam tanfa' fa dhurra. Fa innama yuradul fata kaima yadhurru wa yanfa'. Di sini mana syaitnya? Kaima yadur. Fadurra itu boleh dengan tiga harokat, ya. Fadurru boleh. Fadurra boleh. Fadurri boleh. Sudah kita lewatkan. Ya. Ya. Kemudian la'alla. Mengejarkan dengan la'alla atau la'alla datang sebagai huruf jar itu bahasanya orang-orang uqail. Seperti ucapan mereka, la'alla abil mighwar minka qaribu. Kemudian diriwayatkan dari mereka orang-orang uqil berapa bahasa pada la'alla? Empat, ya. La'alla, la'alli. Ya. Kemudian yang kedua atau dua yang terakhir dengan membuang apa? Lam dari awalnya. Alla dan alli. Alla dan alli. Ya. Adapun mata, maka mengajarkan dengan mata itu adalah hanyalah apa? Lughahnya Hudzail. Ya, di antara ucapan mereka apa? Akhrajaha mata kummihi. Ya, mata kummihi. Apa makna mata di situ? Ya, min. Sebagian mengatakan maknanya apa? Fi. Ada juga yang membawa kepada makna yang lain. Sharibna bima'il bahri thumma tarafa'at mata lujajin khudrin lahunna na'iju. Kemudian musannif di sini tidak memasukkan laula sebagai apa? Salah satu dari huruf jar. Ya. Dan beliau sebutkan pada tempat yang lainnya mungkin karena jarangnya ataupun karena yang lebih fasihnya adalah bahwasanya laula masuk kepada apa? Isim. Sudah kita lewatkan madhab Sibawai berkait dengan apa? Laula. Bagaimana madhab Sibawai? Iya, bahwasanya dia termasuk huruf jar syabibi az-zaid. Ya, mengejarkan lafadznya tapi mahalnya apa? Rafa, ya. Kemarin kita ulangi penjelasannya. Maksud dari lahu mahallan, ya. Kita nukilkan dari satu kitab yang di situ membahas tentang madhabnya Abu Hayyan. Di situ dinukilkan bahwasanya madhab Sibawai wa jumhur al-Basriyin, madhabnya Sibawai dan mayoritas ahli nahwu Basrah, anna laula harfu jarrin, anna laula harfu jarrin syabihun bizaid. Laula adalah huruf jar yang menyerupai huruf jar tambahan. La ta'allaq bi syai'in, tidak bergantung kepada sesuatu pun dari fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Mukhtassun bi jaril mudmar, dan dia ketika datang sebagai huruf jar laula hanya dihususkan masuk kepada apa? Dhamir-dhamir. Ya. Alladzi lahu mahallan, yang mana dhamir tersebut memiliki dua mahal. Nah ini maksudnya yang kemarin kurang jelas itu. Dua mahal itu apa? Yang pertama ahaduhuma al-jar bil harfi lafza. Jar dengan huruf secara lafaznya. Nah itu mahal yang pertama maksudnya. Wa tsani ar-raf'u bil ibtida mahalla. Dan yang kedua rafa' dengan ibtida secara mahal. Ya. Kama dukhuli min az-za'idah, persis seperti isim yang dimasukkan oleh min az-za'idah i'rabnya, demikian ada dua mahal ya kan. Secara lafaznya majrur. Ya. Kemudian secara apa? Mahalnya rafa. Ya tergantung. Yang datang setelah min za'idah ini apa? Fa'il atau maf'ul ya kan. Kemudian al-Akhfash berpendapat bahwasanya dhamir tersebut adalah dhamir rafa' cuma diambil atau digunakan dalam bentuk dhamir jar. Ya. Adapun al-Mubarid tidak menetapkannya, kata beliau di sini. Di kitab-kitab yang lain juga demikian dikatakan bahwasanya al-Mubarid tidak menetapkan datangnya dhamair setelah laula. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحي ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه أتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى اخصص بالظاهر خصوص كما dengan اسم yang ظاهر منذ mud hatta wal kaf dan kaf ya dan kaf wal wawu dan wawu waruba dan ruba dan ta, jelas maknanya ya. Khususkannya khususkanlah huruf-huruf jar berikut tersebut ataupun huruf-huruf jar berikut ini mundu mud hatta kaf wawu ruba dan ta pada isim-isim yang zahir saja ya. Hatta hin mundu zaman ataupun yang semisalnya. Wa khusus bimud wa mundu waqtan wa birub munakkara, khususkanlah waktu bagi mud dan mundu. Jadi mud dan mundu itu dikhususkan dengan waktu, maksudnya ke waktu. Mud yauman ya, mundu yauman. Wa birub munakkara, dan khususkanlah dengan rubba isim-isim yang nakirah. Ya, rubba rajulin karimin laqitu misalkan. Wa ta'u lillahi wa rabb, dan khususkanlah ta ataupun ta lillah, itu diperuntukkan bagi lafzul jalal Allah, tallahi, dan juga rabb, ta rabbil ka'bah misalkan. Ya. Wa ma raw min nahwi, adapun yang mereka riwayatkan, yang mereka bawakan itu orang Arab, semisal contoh rubbahu fata, di sini rubba masuk kepada apa? Dhamir. Nazrun ini jarang. Jadi masuknya rubba kepada dhamir itu jarang. Ya. Kadza kaha wa nahwuhu ata. Demikian pula seperti kaha masuk di sini kaf kepada dhamir kaha. Wa nahwuhu ata. Dan semisalnya datang dalam keadaan jarang juga. Ya. Jelas maknanya ya? Khususkanlah dengan isim zahir mundu mud hatta kaf wawu ruba dan ta, dan khususkanlah mud dengan mundu berupa isim zahir ataupun dengan isim zahir yang berupa waktu, keterangan waktu ya, tidak mesti dengan lafaz apa waqt ya, bukan maksudnya dengan lafaz waqt, maksudnya dengan makna yang menunjukkan keterangan waktu ataupun zaman. Dan khususkanlah ruba untuk isim-isim yang nakirah ya, dan ta khususkanlah untuk Allah dan Rabb. Dan apa yang mereka riwayatkan dari contoh rubba hufata ini jarang. Demikian pula ya kaha, ya ini maksudnya kaf kepada dhamir itu juga datang tapi jarang. Min hurufil jar ma la yajurru illa dhahira, di antara huruf jar ada yang tidaklah mengejarkan kecuali isim-isim yang zahir saja. Wa hiya hadhihi sab'atul madhkuratu fil baitil awal, yaitu 7 huruf yang disebutkan pada bait yang pertama. Yang semisal itu adalah 3 huruf yang barusan kita lewatkan. Kai, la'alla, dan mata. Itu juga sama, dikhususkan kepada isim-isim yang apa? Zahir. Fala taqulu, sehingga tidak boleh kamu katakan munduhu, didhofahkan kepada apa? Dhamir munduhu. Ataupun munduhu, setelahnya dhamir, tidak boleh. Ataupun mudhu, wa kadza al-baqi, demikian pula selainnya. Ruba dan yang lainnya. Ta. Ya. Wala tajurru mundu wa mudh min al-asma'i dhahira illa asma'az zaman. Tidaklah mundu dan mudh mengejarkan dari isim-isim yang zahir kecuali hanya isim-isim zaman. Mundu wa mudh yakunani dharfai zaman. Jadi mudh dan mundh itu keduanya datang sebagai dharf zaman. Wa huma hina idzin isman. Ketika keduanya datang sebagai dharf zaman, maka berarti keduanya adalah apa? 2 isim. Wa yakunani harfai jar, dan kadang juga mundu dan mudh datang sebagai apa? Huruf jar. Jadi mundu dan mudh kadang datang sebagai isim, kadang juga datang sebagai huruf jar. Kalau dia datang sebagai isim, ya dharf mabni ala dhamm fi mahalli nasbin ala dharfiyah zamaniyah. Wa hina idzin, dan ketika itu, yakni ketika dia mundu dan mudh datang sebagai huruf jar, la yajurrani illa asma' zaman, tidaklah dia atau keduanya mengejarkan kecuali isim-isim zaman, keterangan-keterangan waktu. Mengapa demikian? Talaban lil munasabati baina halataiha, dalam rangka mengejar keselarasan antara 2 keadaannya. Selaras ya, dia mundu dan mudh menunjukkan kepada zaman, dan juga isim yang dijarakan setelahnya menunjukkan zaman. Jadi terhasilkan yang namanya al-munasabah. Wa amma nahwu qawlika, adapun contoh ucapanmu, ma ra'aitu mundu hadatsa kadza, ma ra'aitu mundu hadatsa kadza, saya tidak melihatnya semenjak terjadi ini dan itu. Wa ma ra'aituhu, dan saya tidaklah melihatnya, mundu annallaha khalaqahu, semenjak Allah ciptakan dia. Ya. Di sini kita dapat istilah mundu dan mudh bukan apa? Az-zaman, bukan isim-isim zaman. Dan ini kalam yang benar. Terus bagaimana kita mengarahkannya? Jawabannya, fa inna isma zamani muqaddarun fi hadzainil mithalaini wa nahwihima. Maka isim zaman ditakdirkan pada 2 contoh ini dan yang semisal 2 contoh ini. Asal kalamnya adalah, ya, jadi ada yang mahdzuf. Asalnya mundu zamanin hasala kadza, ya. Semenjak waktu terjadinya ini dan itu. Wa mundu zamani khalaqallah, dan semenjak waktu Allah ciptakan dia. Nah itu. Sehingga kita pegangi. Kalau ada apa? Mundu dan mudh, dia sebagai huruf jar, maka mesti yang dijarkannya adalah asma'uz zaman. Kalau antum dapati ternyata setelahnya bukan apa? Asma'uz zaman, maka di situ ditakdirkan isim zaman. Ya. Zaman atau yang lainnya, yang semisal dengan zaman, waktu atau yang semisalnya. Kemudian kata Al-Syumuni, wa ishtaratu fi majrurihima ma'a kauniha waqtan an yakuna muayyanan la mubhama, madiyan aw hadira la mustaqbala. Disyaratkan pada isim yang dijarkan oleh mundu dan mudh, selain syarat yang pertama tadi yang disebutkan, agar isim yang majrur itu adalah waktu, keterangan waktu, juga syarat berikutnya, an yakuna muayyana, agar waktunya tertentu, tidak mubham. Ya. Madiyan, waktunya madi, au hadira, ataupun waktu sekarang, la mustaqbala, dan tidak boleh waktunya yang akan datang. Nah itu. Ya, hafalkan. Ya, jadi setelah mundu dan mudh yang merupakan huruf, harus apa? Isim waktu, isim zaman, muayyan, apa? Madi ataupun hadir. Ya. Ingat-ingat, ya. Fa in kana zamanu hadira kana bi ma'na fi. Kemudian kalau zaman dari isim zaman yang dijarkan oleh mundu dan mudh itu adalah zaman sekarang, waktu sekarang, kana bi ma'na fi, maka mundu ataupun mudhnya bermakna fi. Adzarfiyah. Contoh, ma ra'aituhu mundu yaumina. Ya. Terjemahnya apa? Fi yaumina. Saya tidak melihatnya di hari kita sekarang ini. Sekarang kan? Ya. Sehingga ini berpengaruh kepada terjemahannya. Ya. Kalau waktunya adalah waktu sekarang, maka maknanya fi, di waktu sekarang ini. Ai fi yaumina wa ikana zamanu madhiya. Adapun kalau zamannya madhi, kana di makna min. Maka dia bermakna min. Ibtidaiyah atau ibtida' al-ghayah. Ya, min yang bermakna permulaan dari satu tujuan. Nahu ma ra'aituhu mudh yaumil jumu'ah. Saya tidaklah melihatnya sejak hari Jumat. Ya, kalau kita perhatikan, kita cermati, dua contoh ini memenuhi syarat ya. Yaumina, dia zaman. Yang kedua, muayyan. Yang ketiga, hadir waktunya. Demikian pula contoh yang kedua, mudh yaumil jumu'ah. Ya, di situ terpenuhi tiga syarat yang disebutkan. Waktu menunjukkan kepada zaman. Yang kedua, muayyan, yaumil jumu'ah kan muayyan. Kemudian apa? Waktunya madin, madi. Ya. Yaumil jumu'ah, sejak di hari Jumat. Ya. Ai min yaumil jumu'ah. Ya. Wa yakunu zamanu ma'dudan. Kaqaulika ma ra'aituhu mundu yawmaini fayakunani bima'na ibtida'il ghayah wa intihaiha ma'a ay bima'na min wa ila ma'a. Ya, disebutkan di sini. Ya, dalam catatan kaki nomor 5. Wa yakunu zaman ma'duda, dan zamannya itu bisa dihitung. Seperti ucapanmu ma ra'aituhu mundu yawmaini, saya tidaklah melihatnya sejak 2 hari. Fayakunani bima'na ibtida'il ghayah, maka keduanya ketika itu bermakna ibtida'il ghayah, permulaan dari satu tujuan, ya, tempat ataupun waktu. Wa intihaiha ma'a, dan berakhirnya bersama-sama. Ya. Ai bima'na min wa ila, yani maknanya min dan ila. Ya. Ma ra'aituhu mundu yaumaini, saya tidak melihatnya sejak 2 hari, dari awal sampai hari yang keduanya. Ya. Wa sayadhkuru al-musannif hadha fi akhir al-bab, dan al-musannif akan menyebutkannya pada akhir bab ini. Wa hadha ma'na qawlihi, inilah makna ucapan an-nazim wa khusus bi mudh wa mundhu waqta. Khususkanlah waktu untuk mudh dan mundhu. Aitu mudh dan mundhu. Ini tidak dibahas ya dengan rinci bagaimana kalau mundhu dan mudhnya apa? Sebagai isim, dhorof. Sudah pernah kita lewatkan ya, tinggal untuk merujuk kembali. Bisa dia sebagai khabar kan? Mundu yauman. Ya. Mubtada khabar. Wa amma hatta fa sayatil kalamu ala majruriha 'inda dhikri al-musannif lah. Adapun hatta, maka akan datang pembahasan tentang isim yang dijarkan oleh hatta ketika musannif menyebutkannya. Wa qad shadza jarruha lidhamir lah shadz. Shadz bisa bermakna jarang, ya, kadang bermakna jarang, kadang bermakna menyelisih yang benar. Kaqaulih, seperti ucapan penyair, fala wallahi la yulfi unasun fatan hatta ka yabna abi ziyad. Maka tidaklah demi Allah manusia mendapati seorang pemuda pun yang memiliki karakter sifat yang terpuji, hatta ka, sampai mereka mendapatimu. Ya ibn Abi Ziyad, wahai ibn Abi Ziyad, baru mereka mendapati seorang pemuda yang terkumpul padanya sifat-sifat yang terpuji. Di sini hatta ka, tuh hatta ka. Masuk hatta pada apa? Dhamir. Itu syadz katanya. Waliyukasu ala dhalika khilafan li ba'dihim, dan itu tidak bisa dikiaskan, berbeda dengan pendapat sebagian mereka ahli nahwu yang membolehkan untuk dikiaskan. Walughatu Hudzailin ibdalu ha'iha aina. Adapun bahasanya orang-orang Hudzail adalah mengganti haknya dengan ain. Wa qara'a Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud membaca fatarabbasu bihi hatta fatarabbasu bihi hatta hin. Memang ain dengan ha satu makhraj ya, sehingga terkadang ada memiliki kesamaan. kayak wasilah dengan wasilah, itu sih dengan sod maknanya sama ya, satu makhraj. Terkadang dihasilkan ada kemiripan makna, kedekatan makna. Di antaranya juga di sini hatta dalam qiraah yang lain adda. Ya. Zakar Abu Hayyan fil Bahr al-Muhit, disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al-Bahr al-Muhit fi kalamihi ala qouli ta'ala, ketika beliau membahas ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta hin anna Ibnu Mas'ud kana yaqra, adalah bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah membaca adda dengan mengganti haknya pada hatta menjadi ain. Wa hiya lughatu Hudzail, dan itu adalah bahasanya orang-orang Hudzail. Wa aqra'a bidzalik, dan beliau membacakannya demikian. Fakataba ilaih, maka Umar radhiyallahu taala anhu menulis surat kepada Ibnu Mas'ud an yuqri'a, agar membacakan kepada manusia dengan lughahnya Quraisy, yaitu dengan ha hatta la bilwati Hudzail, bukan dengan bahasanya apa, orang-orang Hudzail. Ya. Wa ammal wawu fa mukhtassatun bil qasam, aitu hatta, nanti akan ada tambahannya tentang hatta. Adapun wawu, maka dia wawu dihususkan, wawu yang merupakan huruf jar, ya, bukan wawu ataf, maka dia dihususkan pada qasam, sumpah. Demikian pula ta. Wala yajuzu dzikru fi'lil qasami ma'ahuma, ketika yang antum gunakan dari adatul qasam itu wawu dan ta, maka tidak boleh antum sebutkan fi'il qasamnya, harus dihadzaf fi'il qasamnya. Berbeda kalau dengan ba, boleh disebutkan apa fi'ilnya. Wa aqsamu billahi, ya kan, jahda aimanihim. Kalau pada atau bersama wawu dan ta tidak boleh disebutkan, harus dihadzaf. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan uqsimu wallahi, uqsimu tallahi, enggak boleh. Tallahi saja langsung, wallahi saja langsung, nanti pada i'rabnya kan tampak, ya kan, wawu al-qasam muta'alliq bi fi'il mahdhuf wujuban. Wala tajur ta'u illa lafzah Allah, dan tak tidaklah mengejarkan kecuali lafaz Allah. Contoh tallahi la af'alanna, tallahi la af'alanna. Wa qad sumi'a jarruha li rabb, dan telah didengar dari kalamul Arab jarruha li rabb, tak mengejarkan rabb, mudhafan ila al-Ka'bah, dalam keadaan rabb disandarkan kepada Ka'bah. Qalu, mereka orang Arab berkata tarabbil Ka'bah, demi rabbil Ka'bah. Ini dikaitkan oleh Al-Akhfash. وهذا معنى قوله, inilah makna ucapan an-nazim wa ta'u lillahi wa rabb, dan ta diperuntukkan bagi lafzul jalal Allah dan rabb. Wa sumi'a aidha, dan didengar juga dari mereka orang Arab, ta masuk kepada ar-rahman tar-rahmani. Wa dzakara al-khaffaf fi syarh al-kitab, dan al-khaffaf menyebutkannya di dalam syarah kitab Sibawaih. Annahum qalu, bahwasanya mereka orang Arab berkata tahayatika, ya maknanya wa hayatika, tahayatika, demi kehidupanmu. Wahada gharib, dan ini gharib, asing. Wala tajurru rubba illa nakirah, kemudian rubba, tidaklah dia mengejarkan kecuali yang nakirah. Dan rubba, kata al-Hudhari, innama tadkhulu li'ifadati takfir ghaliba, hanyalah dia rubba masuk untuk memberikan faedah takfir sering, makna banyak atau sering, umumnya demikian. Seperti dalam hadis rubba kasiyatin fid dunya apa? Ariyatun yaumal qiyamah. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Seringkali ada wanita yang dia kasiyah, berpakaian di dunia tapi dia telanjang di akhirat kelak. Ataupun makna yang kedua taklil, ini qalil kata al-Hudhari. Ada khilaf di sana. Ka qawlihi, contoh rubba dengan makna taklil, ala rubba mauludin wa laisa lahu waladu, ala rubba mauludin laisa wa laisa lahu waladu, ala rubba mauludin wa laisa lahu waladu, wa dhi waladin lam yalidhu abawani, wa dhi waladin lam yalidhu abawani. Di sini rubba maknanya takfir atau taklil. Ala rubba mauludin wa laisa lahu waladu wa dhi waladin lam yalidhu abawani. Jelas taklil kan? Jelas. Ala rubba, ketahuilah, terkadang ada bayi yang terlahir dalam keadaan laisa lahu wa laisa lahu ya walad, mungkin di sini walid ya. Walid mungkin ya. Ada yang ketinggalan mungkin misalnya. Walaisa lahu walidun. Kalau walid anak ya. Wazi waladin lam yalidhu abawan. Dan seorang anak, atau terkadang ada seorang anak yang tidak dilahirkan oleh ibu bapak. Yang pertama siapa? Laisa lahu walid. Isa ibnu Maryam. Yang zi waladin lam yalidhu abawani Adam. Bagaimana dengan isim yang dijarkan oleh rubah i'rabnya? Mubtada. Iya, dia di kasrah. Kenapa? Li syighali apa? Al mahal bi harakati harfi al jar az syabih asyabih bi zaid. Iya. Khabarnya mana dalam hadis ini? Ala ataupun dalam ucapan ini ala rubba mauludin wa laisa lahu walad wa dhi waladin lam yalidhu abawani. Khabarnya mana? Kan mubtada-nya dia apa? Mauludin. Hah? Atau yang sebelumnya yang pertama rubba ghasiyatin fid dunya. Kalau ini jelas ya? Rubba ghasiyatin fid dunya ariyah. Kalau ini mana khabarnya? Ariyah. Kalau dalam ini contoh yang kedua tadi ala rubba mauludin wa laisa lahu walad ataupun walid wa dhi waladin lam yalidhu abawani, mana khabarnya? Katanya memungkinkan khabarnya jumlah wa laisa lahu walad dengan menjadikan wawunya zaidah, wawunya zaidah saja, rubba mauludin laisa lahu walad wawunya zaidah. Ya, semisal ini datangnya wawu zaidah untuk taukid dalam ayat Al-Qur'an wa futihat abwaabuha wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Ini kan ya, hatta idza ja'uha wa futihat. Futihat ini kan jawaban dari idza. Jawaban dari idza kan enggak ada wawunya. Tapi sini kasih wawu untuk taukid ya, menurut satu pendapat. Hatta idza ja'uha wa futihat, futihat. Ditaukir dengan wawu. Ada yang mengatakan wawunya wawu apa? Masih ingat enggak sama nih ya? Karena pintu surga ada berapa? 8. Ini lemah. Atau juga mungkin di situ khabarnya mahdzuf ya. Tsabitun takdirnya. Apa yang semisal itu? La tajurru rubba illa nakiratan. Tidaklah rubba mengejarkan kecuali isim yang nakirah. Tapi perhatikan, mausufah waliban. Umumnya isim nakirah yang dijarkan oleh rubba itu disifati. Antum lihat contoh-contohnya kebanyakan disifati. Rubba rojulin karimin laqitu. Ya kan? In lam yakun huwa wasfan. Kalau isim yang dijarkan dengan rubba ini bukan wasf. Ya, paham enggak? Seringnya wasf rubba. Apa yang wasf? Hah? Ada kan wasf? Rubba alimin misalnya itu. Jadi seringnya ya, seringnya enggak menunjukkan keharusan, seringnya isimnya rubba, majrurnya rubba adalah apa? Isim yang disifati. Kalau dia bukan sifat itu sendiri. Seringnya demikian. Kadang tidak demikian juga ya. Rubba romyatin min ghairi ramin itu kan ya. Tapi seringnya demikian. Contoh di sini rubba rajulin alimin laqitu. Di sini disifati kan? Rubba rajulin alimin laqitu. Di sini maknanya apa kira-kira? Taqlil atau takdzir? Taqlil sepertinya ya. Jarang sekali seorang yang berilmu yang saya dapati. Kalau di zaman dahulu mungkin banyak. Wa hadza ma'na qawlihi, inilah makna ucapan an-nazim wa bi rubba munakkara, dan khususkanlah rubba untuk isim yang nakirah yang seringnya disifati, atau seringnya isim nakirah itu wasaf bentuknya. Seringnya demikian. Ai wakhsus bi rubba an-nakirah, yakni maknanya khususkanlah dengan rubba nakirah. Ya. Khususkanlah nakirah untuk rubba. Waqad syadza jarruha dhamirul ghaibah, telah syadz rubba mengejarkan dhamir ghaibah sedikit sekali dalam penggunaan. Di mana rubba mengejarkan apa? Dhamir ghaib. Contohnya ucapan penyair, wahin wahin ra'abtu washikan sad'a a'dhumi wa rubbahu 'atiban anqadtu min 'atabih. Wahin. Ya isim fa'il mubtada marfu bil ibtida. Wahin. Orang di sini ada rubahnya apa? Ada rubahnya yang mahdhuf rubba wahin. Ya, rubba wahin. Terkadang atau seringkali ada orang yang lemah. Waha. Ya, wahin isim fa'il. Ya. Dan situ dia secara lafadznya majrur dengan rubba yang mahdhuf, tapi mahalnya apa? Rafa mubtada. Aslinya rubba wahin. Terkadang ada seorang yang lemah atau seringkali ada orang lemah. Ra'abtu washikan, saya perbaiki dia dengan cepat. Sod'a a'zumih, tulang-tulangnya yang pecah. Saya perbaiki tulang-tulang yang pecah dengan cepat. Warubbahu atiba, dan terkadang ada seseorang atiba, ini dia sifat musyabbah, hampir dia binasa. Anqadtu min atabi, kemudian saya selamatkan dia dari kebinasaannya. Rubbahu atiba, di situ apa? Rubbahu atiba, masuk rubba kepada apa? Bomir. Kemudian ini jelas ya mananya ya. Kama syadza jarul kafilah, sebagaimana syadz sangat sedikit, kaf mengajarkan dhamir ghaib. Contoh ucapan ar-rajiz ataupun ucapan ya rajiz dalam rajaznya, khallad dhanabati shamalan kathaba wa umma aw'alin kaha aw aqraba. Khalla, keledai-keledai itu membiarkan az-zanabat, sebutkan di situ az-zanabat maknanya apa? Az-zanabat sudah pernah kita lewatkan ya, lupa kita ya. Coba di lughahnya az-zanabat, jamak az-zanabah, akhirul wadi alladhi yantahi ilaihi sail, wadi terakhir yang aliran air itu berakhir padanya. Berarti apa ini namanya? Terakhir di situ air itu, alir dari situ. Apa? Muara ya? Muara gitu ya. Muara. Keledai-keledai itu membiarkan az-zanabat muara syamalan kasaba, dekat di sebelah kirinya. Ya. Wa umma aw'alin, kemudian dia biarkan umma aw'al, tak satu tempat seperti pegunungan tempat tinggi, kaha seperti halnya syamalat, au akroba atau lebih dekat dari itu, dia memosisikan dirinya, ya, dengan apa? Az-zanabat pada sebelah syamalat, dia ambilkan az-zanabat, yakni apa tadi? Muara berada di sebelah kirinya dekat, dan dia membiarkan umma awal, ya umma awal tempat penantara tinggi. Ya, seperti bukit, seperti halnya az-zanabat tadi. Au aqraba atau lebih dekat dari zanabat. Di sini syai'nya mana? Kaha. Ya, di situ apa? Kaha. Juga waqad syadza dukhulul kaf 'ala dhamir mutakallim. Syadz jarang masuknya kaf, saya tambahkan. Masuknya kaf kepada dhamir mutakallim ini jarang. Wal mukhatab, dan juga masuk kepada dhamir mukhatab ini juga jarang. Seperti ucapan Al-Hasan, ana kaka wa antaki. Tuh. Ana kaka. Artinya apa, Syaraf? Ana kaka. Bukan saya kakakmu, bukan ya. Ana kaka wa antaki. Saya itu seperti kamu. Wa anta dan kamu seperti saya. Dan lagi dari Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri mungkin ya. Ana kaka wa antaki. Itu jarang. Dalam ucapan penyair disebutkan wa idzal harbu syammarat lam takun ki. apabila peperangan sudah memuncak, lam takun ki, maka jangan kamu seperti aku. Misalnya kabur atau bagaimana, Allah Alam. Waqad dakhalat aidha 'ala dhamirai, dan juga kadang kaf masuk kepada dua dhamir, yaitu dhamir rafa dan nasab. Kalau tadi kan dhamir majrur ya, syadz jarang dalam penggunaan. Kadang juga masuk kepada dua dhamir rafa ataupun dhamir nasab. Al munfasilain, yang munfasil. Seperti ucapan orang Arab, ana ka anta wala anta ka ana. Saya seperti kau dan kau seperti saya. Ana ka anta wa anta awala anta ka ana. Contoh yang dhamir nasabnya seperti ucapan mereka, walam ya'sir ka iyyaka asirun ataupun asirun. Walam ya'sir ka iyyaka asirun. Tidaklah seorang yang menahan-menahan ka iyyaka seperti engkau. Ka iyyaka masuk kepada dhamir yang mansub. Kemudian wala tara ba'lan wala hala ila kahu wala kahunna illa hadila. Sisanya tentang binatang semua ini. Wala tara ba'lan, tidaklah kau mendapati ba'lan, pejantan, suami ya. Wala halaila, tidak pula para istri, zaujat. Halail itu jamak dari halilah. Halilah. Kadang halilah untuk istri, kadang ba'al juga disebut halil, suami. Kadang untuk suami halil, kadang untuk istri halilah. Disebut dengan demikian halilah. Suami dan istri disebut dengan halilah. Lianna kullan minhuma, karena masing-masing dari suami istri, yahullu min sahibihi mahallan la yahullu fihi ghairuh. Terjemah sendiri aja ya. Lianna kullan minhuma, karena masing-masing dari suami istri, yahullu min sahibihi mahallan la yahullu fihi ghairuh. Ya. Karena masing-masing mesti menduduki menempati tempat yang lain, bukan orang lain. Wala tara ba'lan wala hilakahu, tidaklah engkau melihat ba'lan, para suami pejantan dari binatang-binatang itu, tidak pula istri-istrinya, kahu semisal ba'lan itu. Wala kahunna, tidak pula seperti istri-istri itu. Jadi kahu kembali kepada ba'lan, kahunna halail illa hadila. Hadila illa hadila, ini ba'lan hadila, jantan yang dia menghalangi yang lainnya untuk mendatangi halailnya, halilahnya. Al-Muin di sini syaihnya mah kahu, kahunna. Ya. Kahu dan kahunna. Jadi khalla itu failnya himar al-wahsyi. Khalla itu juga pembahasan sama tentang himar al-wahsyi. Kalau di ba'lan maksudnya al-himar al-wahsyi. Kalau yang halail maksudnya al-utun al-wahsyiyah. Keledai-keledai betina. Kemudian wahadha makna qawlihi wa ma rawau al-bait. Inilah makna ucapan An-Nadhim, wa ma rawau, apa yang mereka riwayatkan. Min nahwi, dari contoh rubbahu fata nazrun, demikian pula apa yang mereka riwayatkan dari kaha dan semisalnya, itu juga datang tapi sangat sedikit. Ay walladhi ruwiya min jarri rubba al-mudmara nahu rubbahu fatan qalil, yakni yang diriwayatkan dari mengejarkannya rubba, dari rubba mengejarkan dhamir, contoh rubbahu fatan sedikit. Wa kadzalika jarrul kaf al-mudmar, demikian pula kaf mengejarkan dhamir seperti kaha ini juga sedikit. Kemudian dikatakan oleh Al-Lashmuni tentang rubba ketika dia mengejarkan dhamir, yalzamu hadza dhamir al-majrur biha, yalzamu hadza dhamirul majrur biha, ada kelazimannya ketika yang dijarkan oleh rubah ini dhamir. Yalzamu hadza dhamirul majrur biha, harus dhamir yang dijarkan dengan rubah ini, yang pertama al-ifrad. Al-ifrad. Mufrad. Yang kedua at-tadzkir, muzakkar. Yang ketiga at-tafsir bitamyiz, ditafsirkan dengan tamyiz. Tadi ada mana contohnya sebutin di sini? Rubba. Rubbahu atiban, ya kan? Ada tamyiznya. Wa tafsir bitamyiz ba'dahu mutabiqun lil ma'na. Dengan melihat maknanya, enggak melihat lafadznya. Contoh rubbahu rajulan, rubbahu imra'ah. Bisa. Rubbahu rajulan, rubbahu imra'ah. Karena maknanya kan rubbahu itu ahad, ya. Untuk bisa laki dan perempuan maknanya gitu. Melihat maknanya rubbahu rajulan, rubbahu imra'ah. Ketika perempuan maknanya di imra'ah. Bukan melihat lafadznya, haknya, melihat maknanya. Apa dalam ucapan penyair? Rubbahu fityatan, rubbahu fityatan, da'autu ila ma yurithul majdi da'iban fa'ajabu. Sudah pernah lewat gini kan? Buka lagi aja itu. Rubbahu fityatan da'autu ila ma yurithul majda da'iban fa'ajabu. Yang di sini ada yang mau ditanyakan? Tentang apa? Isimnya, majrunya rubah. Ya. Jadi seringnya majrunya rubah itu mausufatan ghaliban. In lam yakun hiya wasfan. Kalau bukan majru itu sendiri sifat. Ataupun kalau bukan yang nakira tadi sifat. Seringnya itu nakira ini sifatnya atau dia wasof. Jarang kalau dia isim nakiroh dalam keadaan tidak disifati ataupun bukan wasof. Ini cepat ini pahit-pahitnya. Jadi hafalannya harus lebih ini lagi, kenceng lagi ini. Sudah berapa tuh? Baik, kita lanjutkan. Kita ambil dua bait lagi ya. باعب وبين وابتدئ في الأمكنة ذي من وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر باعب وبين وابتدئ في الأمكنة ذي من باعب jadikan lah dengan makna tabib baab وبين dan jelaskan lah wabtadi dan mulailah fil amkinah pada tempat-tempat bimin dengan min. Di sini mengisyaratkan kepada apa? Makna dari apa? Min. Yang pertama ba'id min apa? Tabi'idiyah. Bayin min bayaniyah. Wabtadi min ibtidaiyah. Ba'id wa bayin wabtadi. Munculkanlah makna al-ba'ad dan makna al-bayan. Makna ibtida dari tempat-tempat nanti juga ada az-zaman dengan min wa qad ta'ti li bati al-azminah dan kadang min datang untuk menunjukkan permulaan dari azminah waktu ya wa zida fi nafyin wa shibhihi fajr ditambahkan ya fi nafyin wa shibhihi maksudnya apa min dijadikan apa zaidah wazida min ditambahkan atau dijadikan apa min zaidah fi nafyin pada kalam yang manfi ya ma ja'ani min ahadin wa shibhi atau yang semisal dengan nafi seperti apa nahi dan istifham fajar maka jarkanlah nakiratan isim yang nakirah ya kama li baghin min mafar. Seperti contoh ma libaghin min mafar tidak ada bagi orang yang melampaui batas zalim min mafar satu tempat lari pun min mafar di sini min zaidah ya ma libaghin min mafar di sini min zaidah ditambahkan untuk taukid dan dia datang setelah kalam yang manfi ma dan di sini yang dijarkan dengan min zaidah adalah apa isim mafar itu nakirah ya taji'u min li tab'id wa li bayanil jinsi min datang untuk menunjukkan makna al-ba'd wa li bayanil jinsi Di antara yang menunjukkan bahwasanya min itu bermakna ba'd adalah jawazul istighna anha bi ba'd, bisa tercukupi min ini dengan kata ba'd, atau bisa digantikan dengan apa? Kata ba'd. Itu di antara apa? Alamat yang menunjukkan bahwasanya min lit tab'id. Kalau Zamakhsyari berpendapat min tab'id isim. Ya. Wali bayanil jinsi, dan yang kedua min li bayanil jinsi, yang datang untuk menjelaskan jenis. Nah, ini tandanya sihhatu wad'il ladzi mawdi'aha, bisa diletakkan lafaz alladzi pada tempatnya min. Jadi tempatnya min bisa digantikan dengan alladzi. Itu tandanya apa? Min al-jinsiyah ataupun lil jins. Wal ibtida'il ghayah, ini insyaallah jelas. Dan min yang fungsinya untuk ibtida'il ghayah, permulaan dari satu tujuan. Fi ghairi zamani katsira, seringnya min dengan makna ibtida'il ghayah itu fi zaman. Ini yang sering. Ya. Pada waktu. Awal dan akhir waktu. Fa fi zamani wal ibtida'il ghayah fi ghairi zaman katsir, keliru. Saya terjemahkan keliru. Wal ibtida'il ghayah dan min untuk permulaan dari ghayah, tujuan, fi ghairi zaman, pada selain zaman. Berarti apa? Makan. Katsir. Jadi seringnya pada makan. Iya. Ketika min bermakna ibtida'il ghayah, itu seringnya pada makan, bukan zaman. Wa fi zamani qalila, adapun pada zaman maka itu sedikit. Ya, tidak banyak. Seperti sini ada tambahan catatan. Zakaroha huna arba'atan minal ma'ani. Dan beliau, siapa di sini? Beliau Syari menyebutkan empat makna dari apa? Min. Ya. Atau di An-Nazim berapa? Beliau menyebutkan ba'id satu. Ya, bayin dua. Wabtadi tiga. Zida empat. An-Nazim ya berarti ya. Menyebutkan empat di sini. Empat dari makna min. Dan disebutkan dalam catatan kaki. Tambahannya. Wa istadraku bi khamisin huwal badalu amma qarib. Dan dilengkapi dengan yang kelima. Yaitu min dengan makna badal. Amma qarib sebentar lagi akan datang. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Ini badalan minal akhirah. Ya. Nanti akan datang. Menjelaskan apa? Min dengan makna al badal. Wa istadraku alaih, kemudian juga di antara makna istidrak ia dilengkapi apa yang kurang lengkap. Dilengkapi atasnya dengan wurudaha dzarfiyah, datangnya min sebagai apa? Dzarf dengan makna fi. Ada khilaf ya dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat ketika didapati ada fi'il yang biasanya muta'adi dengan huruf tertentu kemudian ganti hurufnya berbeda, maka mereka menggolongkannya kepada bab tanawub ahrufil jar. Iya. Pergonta-gantinya penggunaan huruf jar. Yani fi kadang bermakna ala, ala bermakna fi. Yang lain mentob min fi'ilnya. Yang cocok dengan huruf yang disebutkan. Itu yang dipilih oleh Ibn Taymiyah. Rahimahullah. Sudah pernah kita lewatkan mula pembahasan ini. Wurudaha dzarfiyah. Kadang min datang untuk mana fi. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam contoh ucapan Allah SWT, ماذا خلقوا من الأرض, apa yang mereka ciptakan dari sekutu-sekutu selain Allah itu. من الأرض maknanya fil الأرض. إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة, ini apa? في يوم الجمعة, kata sebagainya demikian. ورودها بمعنى عن, kemudian juga kadang min datang dengan makna an. Tapi kalau kita ambil pendapat yang mentob min fiilnya, maka ini semua hilang. Iya. Ini semua hilang. Ditab min fiilnya yang cocok. Atau sebelumnya wuruduha sababiyah, datangnya min dengan makna sababiyah. Mimma khati'atihim ughriqu. Ya. Ya, ini karena sebab kesalahan-kesalahan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, mereka ditinggalkan. Mana bisa babiha, min bermakna sababiyah, bisa babiha. Mimma khati'atihim ughriqu. Dan juga kadang datang dengan makna an. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza, yani ghafilan kan di sini dengan min, maka minnya di sini bermakna an, menurut sebagian ahli nahwu demikian. Kalau yang lain mentadmin fi'il yang lain yang cocok dengan min. Wuruduha bi ma'na al-ba. Kemudian kadang min datang dengan makna ba. Yanzuruna min tarfin khafi. Yani bi tarfin khafi. Wuruduha bi ma'na ala. Kemudian datang yang min dengan makna ala. Wa nasarnahu min al-qaumil ladzina kadzabu. Min. Asalnya nasarun ala. Iya. Ay wa nasarnahu 'ala al-qaum. Famithaluha li tab'id, contoh min datang untuk mana tab'id adalah ucapanmu akhadtu min ad-dirhami. Akhadtu min ad-dirhami. Saya mengambil ba'dha ad-dirham ataupun ad-dirahim. Akhadtu min ad-dirahim. Min di sini bermakna apa? Tab'id. Lihat, kalau kita ganti minnya dengan ba'd, maknanya benar atau tidak? Akhadtu ba'dha ad-dirahim. Benar kan? Nah, itu tanda min dengan mana apa? At-tab'id. Ya. Contoh yang lain, faminhum man amana wa minhum man kafar. Maknanya apa? Ba'duhum aman wa ba'duhum kafar. Ya. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antara juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah. Saya nukilkan dari mana? Saya lupa ini banyak. Al-Khubari atau Al-Maghdi, saya lupa. Sebenarnya Al-Khubari, katanya Al-Mutabadir yang langsung dipahami bahwasanya yakni dari ayat ini wa minan nasi may yaqulu amanna billah, yang langsung dipahami ya ketika kita melihat i'rabnya anna minan nas khabar, bahwasanya minan nas khabar itu kan betul enggak? Minan nasi may yaqulu amanna billah, ini minan nas ini jar majrur khabar muqaddam man mubtada, seperti itu ya, mutabadiri ya kan, anna minan nas khabar an man yaqul wa la yadhhar lahu faidah, tapi kata Al-Hudhari faedahnya kurang begitu tampak kalau i'rabnya demikian. Aminan nasi man yaqul, atau menjadikan minan nas khabar man yaqulu sebagai apa, mubtadanya. Di antara manusia berarti kan asalnya man yaqulu amanna billah minan nas, maknanya kan demikian berarti kan. Walidza qala ba'dhum, oleh karena sebagian ulama mengatakan anna min, apa sih min, minan nas ismun bi makna ba'd, ini isim dengan makna ba'd katanya mubtada. Kemudian man yaqul khabarnya wa mimman saraha bi anna at-tab'idhiya ismun, di antara yang mentasrih menyebutkan dengan sharih bahwasanya min at-tab'idhiyah itu isim adalah al-imam at-tibi. Jadi mubtada itu minan nasi, maknanya ba'dun nas, sebagian manusia. Man yaqul, ada yang berkata, terjemahnya kan bagus ya. Kalau tadi kan man yaqul amana billah, orang yang mengatakan amana billah minan nas adalah di kalangan manusia, faedahnya kan kurang dibanding dengan tadi. Ya, sebagian manusia ada yang mengatakan ya. Ya, Nabi Makhshar juga memilih manfaat ini. Min tab'abdiyah isim bermakna ba'ab. Wa misaluha li bayanil jins. Dan yang semisalnya li bayanil jins, ya ini datang min dengan makna bayanil jins, menjelaskan jenis. Atau saya ulangi, wa mithaluha, dan contoh min ya. Li bayanil jins, contoh min yang datang untuk menjelaskan jenis. Tandanya apa tadi yang sudah kita lewatkan? Kalau min li bayanil jins, minnya bisa digantikan posisinya dengan alladzi dan tidak rusak maknanya. Qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fajtanibur rijsa minal authan. Ya, fajtanibur rijsa minal authan. Ya. Jauhilah oleh kalian ar-rijs, sesuatu yang najis berupa al-authan, berhala-berhala. Ini alladzi huwa al-authan gitu kan. Disebutkan juga dalam catatan kaki, wa alamatuha, ada tanda yang lain, wa alamatuha sihhatul ikhbar amma qablaha bima ba'daha, di antara tanda yang lain dari min dengan makna bayan al-jins adalah sihhatul ikhbar amma qablaha bima ba'daha, bisa dikhabari Iya. Apa yang sebelum min dengan yang setelah min? Seperti ucapanmu dalam ayat ini, ar-rijsu al-awthan, kan bisa. Ar-rijs dijadikan mubtada, al-awthan khabar. Ar-rijs al-awthan, yang najis itu adalah berhala-berhala, kan bisa. Iya. Ah, itu tandanya. Perlu diketahui juga bahwasanya mereka para ahli nahwu lam yakhtalifu fi anna min takunu libtida'il ghayah. Tidak ada khilaf bahwasanya min datang untuk mana ibtida'il ghayah. Wakhtalafu fi tab'id wa tabyin, yang diperselisihkan adalah min dengan makna tab'id dan tabyin itu. Diperselisihkan, ditetapkan oleh sebagian dan diingkari oleh yang lain. Amma tab'id, adapun min dengan makna tab'id, fadhahaba ilaih, maka ini pendapatnya jumhur. Ada juga yang menolaknya, itu Al-Mubarrid dan Al-Akhfash, Al-Asar dan juga Ibnu As-Sarraj. Terus bagaimana jawaban mereka dengan min yang maknanya demikian? Tab'id. Wa qala innama hiya libtida'il ghayah, itu kembalinya kepada ibtida'il ghayah juga. Gitu. Kembali ke ibtidail ghayah. Ya, akhadtu min ad-dirahim, saya mengambil dari dirham ini, mulai bertambah banyak dan seterusnya. Ya. Tapi yang lebih mudah tadi ya. Ya, batasnya min ad-dirahim. Ya. Sebagian dirham berarti batasnya itu. Ya. Wa mal jins, ataupun yang untuk jenis, fa masyhur fi kutubil mu'ribin, yang masyhur pada kitab-kitab mu'ribin, wa qala bihi jama'atun minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Wa mal jins fa masyhur, ya, adapun yang min dengan mana libayan jins, fa masyhurun, ini masyhur fi kutubil mu'ribin, pada kitab-kitab para pengirab. Wa qala bihi jama'atun minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ada mikirnya al maghribah. Kemudian wa mithaluha libtida'il ghayah fil makani qawluhu ta'ala, contoh min dengan makna permulaan dari satu tujuan, dari tempat, ibtida'il ghayah yang berkait dengan tempat, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini seringnya min untuk ibtida'il ghayah fil makan, seringnya untuk makan. Wa mithaluha ibtida'il ghayah fi zaman, contoh min untuk ibtida'il ghayah, permulaan dari satu tujuan, dari waktu, ucapan Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Sungguh-sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal, ya, yaum, hari, ahakku an taquma fih, ya, itu lebih berhak untuk kau sholat di dalamnya. Di sini apa? Ibtida az-zaman, awal yaum, di awal waktu. Ya. Ini khilafan al-Basriyin illa al-Akhfash, berbeda halnya dengan madhab al-Basriyin yang tidak menetapkannya. Ya, wa qauluhu mardud, dan ucapan mereka, pendapat mereka dibantah, terbantahkan. Qala al-Muradi yu'allal yu'allil radda qaulihim, kemudian al-Muradi menyebutkan alasan membantah ucapan mereka, orang-orang Basrah yang melarang datangnya min untuk apa? Ibtida'il ghayah, al-ghayah fi az-zaman. Jawabannya, li kasrati nazman wa nasra, karena banyak itu didapati pada nazm ataupun kalam yang bebas. Arada kasrata wurudi, beliau menghendaki banyak datangnya min libtida'il ghayah fi zaman. Wa qawlu syair, juga ucapan penyair, tukhayyirna min azmani yaumil yaumi halimatin ila al-yaumi qad jurribna kull at-tajarubi. Tukhayyirna min azmani, nah ini min azmani, waktu zaman. Tukhayyirna, mereka para wanita itu tukhayyirna, diberi pilihan, min azmani yaumi halimah, di zaman hari halimah, ilal yaum, sampai hari ini. Qad juribna kulla atajarib, mereka telah dilalui oleh beragam at-tajarib, pengalaman-pengalaman ataupun yang semisal itu. Lihat di bawah barangkali ada catatan kaki, ada maknanya. Yaumu Halimah yaumu min ayyamil Arab al-masyurah. Hadatsat fihi harbun tahinatun bainal lakhmin wa ghassan. Yaumu Halimah adalah hari dari hari-harinya orang Arab yang dikenal. Terjadi di hari tersebut peperangan yang tahinah, melululantahkan antara lakham dengan ghassan. Sini syahidnya min azmani yaumi Halimah. Pemisal Zaid, contoh min yang datang untuk taukid min Zaidah adalah ma ja'ani min ahadin, tidaklah datang kepadaku seorang pun. Di sini ahad i'rabnya ada dua sisi ya. Lafadznya majrur tapi takdirnya atau mahalnya apa? Rafa' sebagai fa'il. Ma ja'ani min ahadin ma nafiyah ja'ani ya. Fi'lun wa maf'ulun bih, ringkas saja min apa? Zaidah. Kalau dalam Al-Quran kita sebut apa? Ya, sila atau taukid. Ya, ahadin apa? Fa'il. Ya, majrur lafzan. Ya, wa marfu' mahallan, itu singkatnya fa'il. Ya. Kalau mau dirinci bisa juga panjang. Ya. Marfu' alamat rafi' dhamma muqaddara ala akhiriha ma lam yudhhirha ishghalu al-mahall bi apa harfi al-jar az-za'id. Wala tuzadu 'inda jumhuril basriin illa bi syartain. Dan tidak boleh min dijadikan zaidah menurut jumhur basriin kecuali dengan dua syarat. Nah, ada syaratnya. Yang pertama an yakuna al majruru biha nakirah, agar isim yang dijarkan dengan min zaidah ini adalah isim yang nakirah. Kalau yang ma'rifah tidak bisa. Asan yang kedua an yasbiqaha nafyun aw syibhuh, agar min tersebut didahului oleh nafi atau yang semisal dengan nafi. Wal muradu bi syibhi nafi an-nahyu, yang dimaksud dengan yang menyerupai nafi adalah nahi. Contoh la tadrib min ahadin. I'rabnya apa ahadin? Maf'ulun bi kan dia. Ya, lafadznya majrur tapi takdirnya atau boleh juga mahalnya nasab karena maf'ulun bi. Kalau madrinji seperti tadi. La nahiya tadrib fi'il mudhari' majzum bi la nahiya min zaidah ahadin maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi al-fathah al-muqaddara ala akhiri ma lam yudhhirha ishghal mahal bi harfi al-jar az-zaid bi harakati itu ya harfil jar az-zaid ataupun bi harfil jar az-zaid karena masuknya huruf jar tambahan ini ya. Wal istifham nahu hal ja'aka min ahadin, dan di sana ditambahkan yang ketiga ya, syaratnya. Ada syarat yang ketiga ditambahkan lagi. Wazidah thalithu, ditambahkan syarat yang ketiga setelah yang pertama tadi, agar isim yang dijarkan oleh min zaidah ini nakirah. Yang kedua dinahului oleh apa? Nafi atau syibhun nafi. Yang ketiga kaunu majruriha fa'ilan, agar yang dijarkan oleh min zaidah ini fa'il. Seperti dalam contoh apa? Maja'ani min ahadin atau maf'ul atau maf'ulun bih. Contohnya apa? La tadrib min ahadin atau mubtada. Apa contohnya yang mubtada? Ma apa? Nah, ini mana? Oh, kabarnya. Contohnya apa? Qala ta'ala, lihat di sini contohnya. Qala ta'ala ma ya'tihim min dzikrin. Ini fa'il dzikrin, ya kan? Terpenuhi tiga syarat pada dzikrin. Ataupun min di sini min zaidah. Kenapa? Karena terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama majrurnya zikr nakirah. Yang kedua apa? Didahului makna fiyah. Yang ketiga zikr sebagai fa'il. Aima ya'tihim zikrun. Ya, ada di sini contohnya. Qala wa qala ta'ala hal tuhissu minhum min ahadin. Maka apakah engkau merasakan dari mereka seorang pun? Ya. Di sini terpenuhi. Hanya saja di sini ahadin sebagai apa? Maf'ul. Dua syarat yang telah lewat terpenuhi. Yang pertama tadi apa? Majrurnya nakirah ahadin. Yang kedua datang setelah syibhun nafi itu istifham. Dan yang ketiga ahadin sebagai maf'ul. Yang ketiga yaitu apa? Ya, khabar. Hal min khaliqin ghairullah. Ini. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum? Apakah ada pencipta yang selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian? Ya. Ai khaliqun ghairullahi yarzuqukum. Itu mubtada. Ya. Jadi khaliq itu mubtada, kenapa minnya di sini taukid silah yang kita sebut di selain mushaf Al-Qur'an? Ya, sebagai apa? Zaidah. Ghairu ini sebagai sifat dari khaliq. Ya. Ini yang menunjukkan atau yang menyirikan bahwasanya khaliq di sini adalah mubtada yang marfu, lihat sifatnya ghairu marfu'. Eh, adapun khaliq dijarakan karena menyesuaikan dengan huruf min itu, huruf jar tambahan. Ghairu itu sifat. Kalau bisa ghair sifat sebagai khaliq, padahal khaliq di sini mausufnya adalah nakirah dan ghair diidhafahkan kepada Allah, a'raful ma'arif. Kenapa? Karena ghair itu mutawaghil fil ibham, tenggelam dalam ibhaman, sehingga meskipun dia diidhafahkan kepada yang paling ma'rifah sekaligus sekalipun tetap apa? Nakirah. Ya. Yarzuqukum juga sama fi'il ya. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Mana di sini khabarnya? Mahdhuf ya. Mawjud. Ya. Apakah ada gitu kan? Wal ma'na al-mustafad. Nah, ini ada tambahan faedah ya. Kita baca cepat atau atasnya selesaikan dulu. Selesaikan dulu di atasnya ya, nanti catatan kakinya. Sebentar lagi waktunya habis, kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Wala tuzadu fil ijab, tidak boleh min ditambahkan pada kalam yang mujab yang tidak ada nafi ataupun sibun nafi sebelumnya. Wala yusabiha jarah li ma'rifah, tidak boleh juga didatangkan min dalam keadaan mengajarkan isim yang ma'rifah, sehingga tidak boleh kamu katakan ja'ani min zaidin. Berapa syarat yang hilang di sini? Hah? Dua syarat. Yang pertama majrurnya nakiro, yang kedua tidak ada yang mendahului dari nafi ataupun syibun nafi. Khilafan lil akhfash, berbeda halnya dengan al akhfash yang membolehkannya. Wa ja'ala min qawli ta'ala, dan beliau al akhfash menjadikannya di antara contoh ucapan Allah SWT. Beliau menjadikan di antara syahidnya adalah ucapan Allah SWT, yaghfir lakum min dunubikum. Lihat, min di sini katanya. Aslinya yaghfir lakum dunubakum. Ya. Nanti insyaallah akan kita baca penjelasannya ya. Tanggung ini waktunya nih. Bisa dijawab itu oleh jumhur. Ya. Jadi minnya tab'idiyah. Jawabannya jumhur, minnya tab'idiyah. Yaghfir lakum min dunubikum. Ini ba'da dunubikum. Ya. Ba'da dunubikum. Kenapa kok ba'da dunubikum? Tidak semua dosa disebutkan oleh ulama ahli nahwu. Ini syariatnya orang terdahulu. Kalau kita meminta ampun, sebagainya diampuni. Sebagainya tidak. Adapun syariat kita, kalau kita meminta ampun, bertobat kepada Allah, akan dihapuskan. Ya. Ataupun diampuni dosa-dosa yang kita bertobat darinya. Jadi minnya tabi'idiyah. Selesaikan dulu ya, nanti catatan kakinya menyusul. Wa jazal kufiyun ziyadataha fil ijab bi syarti tankiri majruriha, dan orang-orang Kufah membolehkan ziyadahnya, tambahannya min pada kalam yang mujab. Tapi ada syaratnya, tidak mutlak seperti al-afash. Syaratnya inda al-kufiyin adalah tankir majruriha. Tankiri majruriha, agar isim yang dijarkannya nakirah. Wa minhu indahum, di antara contohnya di sisi mereka, qad kana min matarin. Qad kana min matarin. Ini juga dijawab oleh jumhur basyri masriin, minnya tabi'iyah ataupun yang lain. Bukan tabi'iyah. Kita baca dulu ya. Wa minhu indahum qad kana min matarin. Ay qad kana matar di min zaidah. Dijawab oleh jumhur bi annaha tabi'iyah tadi ya. Bahwasanya minnya tabi'iyah juga. Kama marra sebagaimana lewat. Iya. Jadi takdirnya qad kana syai'un min matar gitu. Qad kana syai'un min matar. Ya, cukup dulu lah insyaallah, waktunya sudah mepet. Kita akan nanti tambahan atau ulang dari pembahasan ini pada kesempatan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.